Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar at-tauhid. Dan di malam hari ini kita akan masuk pada bab ma jaa'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusawwiruha aw yusayyiruha aw thanan tu'badu min dunillah. Kata mu'alif di sini rahmatullah alaih, pembahasan yang menjelaskan bahwasanya sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan orang-orang yang saleh, as-salihin, di dalam bab ini mencakup kullu salihin, seluruh orang-orang yang saleh, baik dari kalangan para al-anbiya wasyuhada dan as-salihin. Sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, beliau menyebutkan yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, mengakibatkan akhirnya kuburan tersebut dijadikan sebagai awthanan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh pada tahun kita saat ini, kita melihat betapa banyak kuburan orang-orang yang soleh akhirnya dijadikan sebagai ajang seseorang menyembahnya, berdoa kepadanya. Bahkan hampir setiap saat di sebagian makam-makam orang-orang soleh tersebut itu penuh dengan berbagai macam mereka azzairun, orang-orang yang mendatanginya dari berbagai macam daerah-daerah yang berbeda. Ada yang datang dalam rangka untuk alasannya melancarkan rizkinya. Ada yang datang tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari jodoh. Ada yang datang dalam rangka agar supaya dia terhindar dari bala, agar supaya keluarganya sehat dan yang semisalnya. Faya subhanallah, betapa benar apa yang disebutkan dalam bab ini dengan realita kenyataan yang ada. Banyak kita jumpai kuburan-kuburan orang-orang yang saleh dijadikan sebagai ajang seseorang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala wal iyadzubillah. Nah, karena inilah bila kita melihat sekian banyak nas-nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam yang benar-benar secara tegas memberikan peringatan kepada kita umat Islam untuk tidak bersikap ghulu di dalam menyikapi makam-makam mereka, orang-orang as-salihin. Bahkan dalam bab yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kisah sakit kerasnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikisahkan dalam hadis tersebut Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan gereja-gereja yang mereka lihat di kota Habasyah. Dari sisi keindahannya demikian pula kemegahan bangunannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi menahan sakitnya memberikan peringatan ulaika idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang yang soleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atasnya. Kemudian mereka memajang gambar-gambar orang-orang soleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa taala. Demikian pula dalam rangka untuk mensucikan hati al-muslimun, terkhusus ketika mereka melakukan ibadah salat yang wajib dalam sehari semalam sebanyak 5 kali Allah wajibkan kepada hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketentuan di tempat mana mereka dibolehkan untuk melakukan ibadah salat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Semua bumi ini dimanapun kita berada boleh untuk menjadikannya sebagai masjid. Yakni artinya adalah tempat dia salat, tempat yang dia meletakkan keningnya untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Illa al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Nah, dua tempat ini dikecualikan di dalam hadis tersebut. Dikecualikannya al-maqbarah sebagai tempat untuk seseorang dibolehkan untuk melakukan sholat padanya, disebutkan dalam mereka para ulama, hikmahnya adalah karena najasatu syirik, najisnya kesyirikan. Betapa banyak ketika seorang mendekati kuburan orang-orang soleh, kemudian dia melakukan ibadah di dekatnya, asyaitan memberikan bisikan pada hatinya sampai akhirnya memiliki keyakinan bahwasanya beribadah di sisi kuburan orang soleh tersebut lebih afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdoa di dekatnya lebih mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan menyebut nama orang-orang soleh tersebut dalam doanya dengan harapan akan semakin diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah hikmahnya. Adapun hammam disebabkan karena najasah, najisnya tempat tersebut. Nah, sehingga di dalam bab ini musannif akan memberikan kepada kita beberapa penjelasan yang menjelaskan tidak dibolehkannya seseorang bersikap ghulu di dalam menyikapi kuburan orang-orang saleh. Nah, sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan kota Khaybar, yang kota tersebut dikala itu ditempati oleh mereka orang-orang Yahud ahlul kitab, maka falhasil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perintah secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib, karena ketika itu beliau mengangkatnya sebagai panglimanya, yang disebutkan dalam hadis Allah Azza wa Jalla akan dengannya menaklukkan kota Khaybar, dan dia adalah sebagai seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan di dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Di antara dari perintah tersebut adalah alla tad' qabran mushrafan illa sawaitah. Wahai Ali, ketika engkau menaklukkan kota Khaybar, maka janganlah kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan melebihi tingginya kuburan yang ada di sekitarnya, melainkan engkau ratakan kuburan tersebut. Karena termasuk dari tradisi jahiliyah, ketika ada seorang yang mulia wafat meninggal dunia, maka makamnya dibedakan oleh kaumnya. Dari sisi bangunannya dibuat lebih tinggi dibandingkan kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya. Di antara dari alasannya disebut oleh mereka para ulama adalah untuk memudahkan kaumnya ketika menziarahi kuburan tersebut untuk mengetahui mana di antara kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya yang itu adalah pembesarnya, yang itu adalah pemuka kaumnya, memiliki kedudukan, memiliki kesolehan dan yang semisalnya, yang nantinya mereka ketika mengetahui pemilik kuburan tersebut memiliki kemuliaan akan menjadikannya sebagai syuraka, sekutu di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di zaman awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendakwahkan umatnya dengan dakwah tauhid, dan ketika itu para sahabat baru mengenal Islam dalam keadaan tradisi-tradisi jahiliyah masih melekat di hati-hati mereka, belum tersampaikan secara sempurna prinsip-prinsip Islam dan tauhid serta bahaya-bahaya kesyirikan, demikian pula macam-macamnya. Maka disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Thauban, demikian pula dari Buraidah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntun nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziyaratul qubur, maka sekarang ziarahilah kuburan tersebut, karena sesungguhnya ketika seorang melakukan ziyaratul qubur akan mengingatkan dirinya tentang akhiratnya. Nah, akan mengingatkan dirinya tentang akhiratnya, bahwasanya nantinya dia akan meninggal dunia sebagaimana mereka. Di antara dari hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang di awal Islam kepada umat Islam untuk melakukan ziaratul kubur, disebabkan karena masih dekatnya mereka dengan masa jahiliyah, sehingga dikhawatirkan ketika mereka melakukan ziaratul kubur maka tradisi-tradisi jahiliyah tersebut masih ada pada diri mereka, sehingga dikhawatirkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai ajang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan kepada kita larangan yang keras di dalam menyikapi kuburan orang-orang soleh, ataukah secara umum menjauhkan kuburan orang-orang soleh tersebut dari masjid-masjid. Ternyata datang dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan hadis-hadis yang datang berisikan larangan tentang hal tersebut, demikian keras peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan al-kubur itu memiliki dua hak. Itu memiliki dua hak dari dua sisi yang berbeda. Hak yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin rahmatullah alaih, "Alla nufarritu fi ma yajibu laha min al-ihtiram bil ihana wal julusi 'alayha wa ma asbaha dhalik." Hak yang pertama dari hak kuburan adalah kita dilarang untuk merendahkannya. Naam. Seperti contohnya duduk di atasnya, merendahkan kuburan dan yang semisalnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ketika seorang muslim dia melakukan ziaratul kubur, dianjurkan untuk melepaskan sendalnya, karena disebutkan akan mengganggu mereka orang-orang yang telah meninggal dunia, karena orang-orang tersebut akan mendengarkan suara sendal-sendal yang berada di atasnya. Al-hadis. Nah, ini hak yang pertama dari hak kuburan tersebut, kita dianjurkan untuk memuliakannya. Nah, kemudian yang kedua adalah alla nakhluwa fiha fa natajawazul had, kita dilarang untuk bersikap hulu terhadap kuburan-kuburan tersebut sehingga melampaui batasannya. Yang seharusnya kita muliakan, yang seharusnya kita hormati, sampai akhirnya melebihi batasan tersebut dan menjadikan kuburan itu sebagai syuraka, tandingan sekutu dari selain Allah Azza wa Jal. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga bila kita pernah melihat kuburan Baqi', demikian pula syuhada Uhud. Naam, bagi yang belum pernah lihat mungkin bisa lihat di internet ya. Nah, kita akan melihat subhanallah kuburan tersebut itu rata. Hanya terlihat bongkah batu yang besar yang ada di atasnya, itu pun hanya satu saja jumlahnya. Padahal di situ terdapat kuburan Aisyah radhiyallahu taala anha. Terdapat kuburan Khalifah Utsman bin Affan dan sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimakamkan di kuburan Baqi' tersebut. Nah, ini disebabkan karena menjaga hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai nantinya tradisi-tradisi jahiliyah ataukah tradisi-tradisi ahlul kitab terkena kepada mereka sehingga mereka binasa sebagaimana binasanya ahlul kitab, menjadikan kuburan orang-orang yang soleh sebagai ajang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal seorang mengetahui ternyata disinilah Aisyah dimakamkan, disinilah Utsman bin Affan kuburannya, maka akan muncul di dalam dirinya sikap pengagungan yang berlebih-lebihan. Nah, akan memiliki sikap-sikap tersebut. Sehingga inilah hikmah kenapa Islam memberikan arahan, anjuran, bahkan dari sisi jenis ataukah dari sisi bentuk kuburannya dijadikan sedemikian rupa sama dengan yang lainnya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian umat Islam dari noda-noda kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga bukan kemudian yang demikian dikatakan oh ini sebagai ajaran Wahabi. Nah, bukan. Karena itu memang datang syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu semuanya hadis yang sahih. Berisikan pula penjelasan dari kalangan mereka para imam, bahkan sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Naam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, menyebutkan di dalam kitab tersebut prinsip-prinsip tauhid persis sama dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Demikian pula para a'imah yang hidup di masa sebelum beliau. Nah, baik, kita bacakan hadis yang disebutkan dalam bab ini. Rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau memiliki kitab Muwatta, kitab yang ma'ruf, yang masyhur. Dan disebutkan oleh mereka para ahli hadis, Al-Imam Malik itu memiliki sanad az-zahabiyah, yaitu sanad hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan jarak antara beliau dengan Rasul itu sangat dekat, yaitu sanad dari beliau rawa Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nafi', kemudian Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga jarak beliau dengan Rasul hanya dua orang saja. Nah, ini termasuk dari keistimewaan hadis yang dimiliki oleh beliau di dalam kitab Muwatta. Nah, diceritakan di dalam hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab Muwatta, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai wathanan berhala yang disembah. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla melindungi makam beliau, jangan sampai dijadikan sebagaimana makamnya mereka para al-anbiya yang hidup sebelum beliau alaihi salat wassalam, di mana dijadikan sebagai ajang kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau menyebutkan, mengomentari hadis tersebut, istajaba lahu falam yuzkar anna qabrahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ju'ila wathanan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjawab, mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak sama sekali disebutkan adanya orang-orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Bal innahu humiya bi thalathati jidranin fala ahadun yasilu ilaihi. Bahkan sesungguhnya makam beliau alaihi salat wasalam itu dibangun di sekelilingnya sebanyak 3 jidran, 3 dinding. 3 dinding. Anda melihat ruangan yang ada di belakang sana itu kan satu dinding, itu dari apa? Bahan triplek ya kan. Nah, makamnya Rasul itu ditutupi dengan 3 dinding beton ya. 3 dinding beton. Dinding satu dinding udah selesai, kemudian ditambah lagi 2 dinding, ditambah lagi 3 dinding. Bagi yang pernah melihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan terlihat ya kan bentangannya itu luas ya, lebar dan panjang. Ternyata di dalamnya terdapat 3 dinding. Nah, setelah 3 dinding tersebut terdapat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dinding tersebut itu tidak ada pintunya ya. Tidak ada pintunya untuk kemudian nantinya di waktu-waktu tertentu ada yang membukanya kemudian melihat secara langsung makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dinding mati. Bahkan khalifah sendiri, amir sendiri tidak bisa masuk melihat langsung makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terlihat adalah dinding yang menutupi antara mata seseorang melihat langsung ke makam Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hanya dinding luar yang pertama, masih ada 2 dinding di bagian dalamnya. Ini menunjukkan pada zaman kekhilafahan sebelumnya, dengan tentulah bimbingan arahan dari kalangan mereka para ulama, benar-benar menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari menjalankan wasiat Rasul untuk kemudian memelihara makam beliau, jangan sampai dijadikan sebagai wasanan, berhala yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang ada adalah keadaan mereka orang-orang yang mewajahan, yakni artinya mengarahkan wajahnya ke makam beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang ada di bagian belakang raudhah, di bagian pintu masuk belakang raudhah tersebut, itu ada tempat yang agak tinggi. Nah, banyak di situ orang-orang yang silih berganti berdoa ya, menghadapkan wajahnya ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu syirik, tidak dibolehkan seorang melakukan hal tersebut. Karena itu sama seperti halnya dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga hanya sebatas itu saja, tidak sampai masuk ke makam beliau dan kemudian berdoa secara langsung ke makam tersebut. Nah, sehingga kalau semisal ada muncul surat kaleng ya, surat kaleng dari makam penjaga kuburan Rasul, ini sudah dipastikan kedustaannya. Gak ada sama sekali orang yang menjaga atau ditugaskan secara langsung sebagai juru kunci makam Rasul. Ini gak ada. Nah, yang ada justru para penjaga-penjaga yang menjaga sekitar kuburan Rasul, jangan sampai ada yang mendekatinya. Ada yang mendekatinya, diusir. Nah, bahkan berlama-lamaan ketika seorang berada di depan makam Rasul kemudian berdoa saja, langsung disuruh jalan terus, ya kan? Jalan terus, jangan berlama-lamaan. Khawatir nantinya ada indikasi-indikasi kesyirikan padanya. Nah, walaupun ada pada sebagian keadaan mereka orang-orang yang dengan nekat ya menulis dengan kertas kemudian melemparkan langsung ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditulis di situ, ketika dibuka oleh penjaganya askarnya, oh ternyata berisikan doa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mungkin Rasul bisa membacanya. Allahumma musta'an. Sehingga di dalam hadis ini nampak jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, jangan menjadikan kuburan beliau sebagai wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Dan Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sangat berbeda jauh ya dengan keadaan sebagian mereka orang-orang yang bahkan secara khusus memberikan wasiat sebelum wafatnya, kalau saya meninggal tolong makam saya dimakamkan di sini ya. Nah, dan jangan ditutupi. Sehingga falhasil akhirnya ketika dia meninggal dunia, banyak dari kalangan mereka orang-orang yang berziarah ke makam tersebut. Bahkan dibuat semegah mungkin. Wal'iyadu billah. Lihat wasiat Rasul. Demikian pula berisikan doa kepada Rasul, kepada Allah Azza wa Jalla, agar jangan menjadikan kuburannya itu sebagai berhala yang dengannya seorang terfitnah ketika melihatnya. Nah, ishtadda ghadabullahu ala qaumin. Kemudian Rasul menyebutkan alasannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat murka, sangat marah kepada satu kaum. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Sebagai masjid tempat mereka sujud, sholat, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga tidak dibolehkan seseorang dia melakukan ibadah di kuburan. Sholat yang dibolehkan di kuburan hanya sholat jenazah. Itu pun disebabkan karena tidak ada padanya sujud dan ruku. Nah, seperti diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati seorang wanita muslimah yang telah meninggal dunia langsung di makamnya. Nah, langsung di makamnya. Sehingga dari perbuatan Rasul menunjukkan bolehnya seseorang melakukan sholat jenazah di kuburan sang mayit tersebut, terkhusus apabila dia mungkin tidak bisa hadir menyolatinya di masjid ataukah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Wal ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur wa an Mujahid, dan dalam riwayat Ibn Jarir dengan sanadnya beliau menyebutkan dari Sufyan, dari Mansur, dari Al-Imam Mujahid, beliau murid senior dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, faraaitumul Lata wal Uzza, berhala Lata dan Uzza, berhala yang masyhur, yang ma'ruf di tengah-tengah musyrikin jahiliyah. Qal, maka Al-Imam Mujahid mentafsirkan yang dimaksud dengan Al-Lata, kana yaluttu lahumus sawiq. Lata dahulunya adalah seorang soleh yang biasa membuat adonan sawiq, roti, yang diceritakan dia ketika membuat adonan tersebut, terkhusus ketika datang musim haji, dia berikan kepada mereka orang-orang yang berhaji di rumah Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan orang soleh yang terkenal dengan sifat dermawannya. Famata fa'akafu ala qabrihi, ketika ia wafat meninggal dunia, akhirnya kaumnya beriktikaf di kuburannya tersebut, sehingga jadilah sebagai berhala mereka. Al-Lata adalah kuburan orang soleh yang dahulu terkenal memiliki sifat dermawan, ketika datang musim haji memberikan kue kepada orang-orang yang berhaji di waktu tersebut. Ketika meninggal, ternyata dijadikan oleh kaumnya sebagai berhala yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengannya. Ini asal muasal Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ternyata sifat menjadikan kuburan seorang yang soleh atau seorang yang mulia sebagai berhala adalah termasuk dari tradisi jahiliyah al-musyrikin yang mereka warisi dari ahlul kitab. Dan tradisi tersebut itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, sehingga diceritakan dalam hadis, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Wa kadza qala Abu al-Jauza an Ibnu Abbas, demikian pula dikatakan oleh Abu al-Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, belum tafsirkan, Allata kana yalutu sawiqa lil haj. Lata dahulunya adalah seorang yang membuat adonan kue yang diberikan untuk orang-orang yang berhaji. Nah, wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlus sunan. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang pertama zairatil qubur, para wanita yang melakukan ziaratul kubur. Dan akan kita bahas pembahasannya. Wal muttakhidina 'alaiha al masajid, masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Wasurus, kemudian meletakkan asurus, lentera-lentera di atasnya. Nah, diletakkan pelita atau lentera untuk menandai bahwasanya itu adalah makam orang soleh, orang yang mulia. Al hadis. Di dalam hadis ini atau beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan nampak jelas berisikan peringatan untuk kemudian seseorang tidak bersikap hulu di dalam menyikapi kuburan orang-orang saleh. Hulu yang dimaksud adalah berlebih-lebihan di dalam menyanjungnya, berlebih-lebihan di dalam menyikapinya, sampai akhirnya menjadikan orang soleh tersebut sebagai wasail perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, atau seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, menjadikan kuburan tersebut sebagai auzanan berhala yang mereka sembah. Mereka berdoa dengan menyebut nama pemilik makam tersebut dan beritikaf di sekitarnya. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini disebutkan zairatil kubur, seorang wanita yang melakukan ziaratul kubur. Pembahasan kita di malam hari ini kita akan sampaikan hukum seorang wanita melakukan ziaratul kubur, apakah dibolehkan ataukah tidak. Terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwasanya para wanita makruh hukumnya bila mereka mendatangi, bila mereka melakukan ziaratul kubur, atau hukum ziaratul kubur untuk wanita adalah makruh al-karaha. Berdasarkan hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziwaratil kubur. Allah ataukah Rasul melaknat para wanita yang melakukan ziaratul kubur. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan lafaz la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering melakukan ziaratul kubur. Sehingga ada dua lafaz yang berbeda. Yang pertama disebutkan zairatul kubur, wanita yang melakukan ziaratul kubur, dan lafaz yang kedua yang sering melakukan ziaratul kubur. Di antara alasan yang disebutkan dalam jumhur dari kalangan para ulama adalah karena tabiat wanita yang mudah menangis, ya kan, mudah mengingat keadaan orang yang telah wafat tersebut, sehingga dikhawatirkan nantinya mereka akan memiliki kesedihan yang berlebihan, ataukah terjatuh ke dalam perkara yang haram, yaitu niyahah, meratapi orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Alasan mereka karena hadis tersebut. Yang kedua karena tabiat wanita yang lemah hatinya. Nah, mudah menangis, dikhawatirkan nantinya terjatuh ke dalam perkara niyahah, dan niyahah adalah termasuk dari dosa besar. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya para wanita dibolehkan untuk melakukan ziaratul kubur, bahkan hukumnya sunnah. Karena syariat ziaratul kubur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, tidak membeda-bedakan antara wanitanya dan prianya. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalian lakukanlah ziaratul kubur, karena sesungguhnya ziaratul kubur akan mengingatkan kalian tentang akhiratnya, tanpa membedakan antara prianya dan wanitanya. Nah, dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian riwayat dari pendapat Al-Imam Muhammad. Dan yang rajih wallahu a'lamu bishawab itu melihat keadaan sang wanita tersebut. Kalau semisal dikhawatirkan nantinya sang wanita itu ketika melakukan ziaratul kubur akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang, maka sebaiknya jangan dia lakukan. Jangan dia lakukan, jangan dia ikut mengantarkan suaminya sampai ke kuburan. Jangan pula dia melakukan ziaratul kubur, mendatangi makam ayahnya, makam ibunya. Kalau semisal dikhawatirkan nantinya ketika dia berdiam di sisi kuburan tersebut, kemudian sampai akhirnya menangis berlebihan, kemudian terjatuh ke dalam perkara niyahah, ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, namun kalau semisal sang wanita tersebut tidak dikhawatirkan padanya perkara-perkara yang tadi disebutkan, maka silahkan dia melakukan ziaratul kubur, karena di sana terdapat beberapa hadis yang menguatkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau menceritakan anna Aisyata, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Diceritakan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau menceritakan pernah satu ketika Aisyah itu datang dari kuburan, ataukah beliau kembali dari kuburan. Fakultulah, maka saya mengatakan kepada Aisyah, ya umal mu'minin, min aina akbalati, dari mana kamu datang? Qalat, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya ini datang dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya'ni beliau barusan menziarahinya. Naam. Fakultulah, maka saya mengatakan kepada Aisyah, alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziaratil kubur, bukankah Rasulullah melarang kalian untuk melakukan ziaratul kubur? Maka Aisyah mengatakan na'am, thumma amara bi ziaratiha. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita menziarahinya. Al-hadis. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Al-Irwa. Ini termasuk dari hadis yang menguatkan pendapat tersebut. Demikian pula hadis yang kedua, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza zurtul maqabir? Apa yang saya ucapkan ketika saya melakukan ziaratul kubur? Aisyah, seorang wanita, bertanya kepada Rasul, apa yang beliau lakukan ketika ziaratul kubur? Kalau semisal itu dilarang, maka tentu Rasul akan melarangnya. Oh, jangan kamu ziaratul kubur, kamu wanita. Tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah dengan mengatakan quli assalamu ala ahli diyar al hadis. Ucapkan oleh kamu doa assalamu alaikum ahli diyar al hadis. Doa masuk al kubur yang ma'ruf, yang masyhur. dari beberapa hadis ini menguatkan pendapat dibolehkannya sang wanita melakukan ziaratul kubur idza aminat minal fitnah, bila aman dari al fitnah. Dan inilah pendapat yang rajih dirajihkan oleh Imam Nawawi, demikian pula Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-ulama, sehingga melihat kondisi sang wanita. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.